نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Qala al-muallifu rahimahullah, penulis berkata rahimahullah, wala tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk jamak subul. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga engkau akan terpecah belah dari jalan Allah. As-subul yani at-turuq al-multawiyah al-kharijah anhu. Yang dimaksud dengan as-subul di sini, jalan-jalan yang banyak itu adalah jalan-jalan yang bengkok, yang keluar dari jalan Allah. Keluar dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keluar dari ya ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim, di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kata ya singular atau kata apa namanya? Yang tunggal, ya, kata yang tunggal, bukan jamak. Maka tafarraqa fi'il mudhari' mansub bi'an ba'da fa'is sababiyah, lakin huzifat minhu ta'ul mudhara'ah wa asluha tatafarraq, ay annakum idza taba'tum as-subul tafarraqta bikum an sabili wa tashattat bikum al-ahwa wa ba'da. Ya, jadi di sini penulis menyebutkan ya kaidah secara nahwu, akan tapi yang dimaksud dengan, kalau kita langsung masuk ke ya faidah yang tafsir, bahwa tatafarraq di sini maksudnya adalah bahwa kita mengikuti jalan-jalan yang variatif, yang banyak selain jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ya tersesat dari jalan Allah. Wa tashattat bikum al-ahwa wa ba'da. Kemudian hawa nafsu kita masing-masing ya mengarahkan ke jalan yang berbeda-beda, sehingga semakin lama semakin jauh dari jalan Allah. Wa huna qala as-subul jam'u sabil. Wa fi at-tariq allati adafaha Allahu ila nafsihi qala sabili. Ya, sabilun wahid. Maka di sini ada sebuah faedah bahwa ketika kata sabil diidhafahkan, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sabilihi, jalan Allah, maka Allah menggunakan kata sabil, kata tunggal. Sedangkan ketika di ayat yang sebelumnya kita baca, wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata jamak. Sehingga menunjukkan bahwa ya hanya jalan yang mengarahkan kepada Allah itu hanya satu. Sedangkan jalan yang berbeda-beda itu bisa banyak. Li'anna sabilallahi azza wa jalla wahid, karena jalan Allah itu hanya satu. Yang diridhoi oleh Allah itu hanya satu. Wa amma ma'adahu, adapun yang selain jalan tersebut, fasubul muta'addidah, maka itu adalah jalan yang banyak sekali jumlahnya. Wa lihadza qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariku hadhihi al-ummah ila 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali hanya satu golongan. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa umat ini akan terpecah menjadi banyak sekali. Jumlahnya 73, semuanya di neraka kecuali satu, ya, tidak di neraka. Maka yang dimaksud dengan semuanya di neraka, untuk memahami hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya, kita harus memahami hadis ini sebagai ancaman. Bukan pasti yang 72 sisanya itu pasti di neraka, belum tentu. Tergantung dosa yang dilakukan, tergantung ya dosa penyimpangan yang dilakukan. Kalau dosa yang dilakukan itu termasuk pembatal keislaman, termasuk kekufuran, termasuk kesyirikan, syirik akbar maksudnya, kufur akbar maksudnya, maka mereka di neraka ya kekal. Karena kufur, karena kesyirikan, syirik akbar. Akan tetapi, ya, tidak semua penyimpangan itu termasuk syirik akbar, tidak termasuk kufur akbar, walaupun itu adalah dosa besar. Ya, jadi hadis ini adalah ancaman, sebagaimana hadis-hadis yang lain dan sebagaimana ayat-ayat yang lain Misalnya, ya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang melakukan zina, di hadis disebutkan bahwa orang tersebut akan dilemparkan ke bejana isinya api neraka. Setiap dia merangkak mau keluar dari bejana tersebut, dia akan jatuh lagi dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang melakukan zina pasti masuk neraka? Belum tentu. Zina bukan termasuk dosa pembatal keislaman. Walaupun dia tidak bertobat dari zina, tapi bisa jadi ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa zina tersebut. Ya, akan tetapi kita tidak tahu apakah dosa kita akan diampuni oleh Allah atau tidak. Oleh karena itu kita harus bertaubat. Ya, jadi tidak semua hadis yang menyebutkan ancaman spesifik bagi dosa tertentu itu pelaku dosa tersebut pasti masuk neraka dan diancam, belum tentu ya. Tapi ini adalah sekedar ancaman. Kalau benar-benar dilakukan, maka bisa jadi Allah memang akan menerapkan hukuman ini. Oleh karena itu, ya, ala kulli hal, tetap saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa 72 golongan yang lain itu adalah golongan yang tidak berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasabilu, kemudian sebelum lanjut, para sahabat bertanya, siapakah golongan yang satu itu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu mereka adalah orang-orang yang di atas yang Islamnya sesuai dengan Islamku dan Islamnya para sahabat, para sahabatku. Jadi ini menunjukkan bahwa wajibnya kita ketika kita memahami dan berislam, ketika kita memahami Islam dan berislam, memahami Quran dan hadis dan mengamalkannya, wajib bagi kita untuk mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in. Kemudian fasabilul munji wahid, jalan yang menyelamatkan, yang bisa menyelamatkan manusia itu hanya satu, wal baqiyah mutasyaibah mutafarriqah, sedangkan jalan-jalan yang lain itu bermacam-macam, berbeda-beda. Wala yaridu ala hadza qaulu ta'ala yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti ridwanahu, mengikuti keridhaan Allah, subulas salam, yaitu subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan yang menjadi ridho Allah sebagai subulas salam. Maka bisa jadi orang bertanya, nah ini kenapa kok pakai kata subul jamak? Katanya tadi kalau jalan yang diridhoi oleh Allah hanya satu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pakai kata tunggal, yaitu sabili, pakai kata sabil. Nah sekarang kenapa kok pakai kata jamak subul, subulas salam? Jawabannya adalah karena kata subul di ayat ini itu udifat ila salam fakanat munjiyah. Kata subul di sini digandengkan dengan salam, keselamatan. Maka jalan-jalan keselamatan yang dimaksud adalah jalan yang memang diperintahkan dalam Islam. Amalan-amalan ibadah yang diperintahkan dalam Islam. Jadi sebenarnya sama, yaitu apa? Satu jalan itu, yaitu Islam. Akan tapi perintah Allah ketika memberikan perintah kepada para hambanya untuk mengamalkan amalan ibadah itu banyak. Jadi selama itu masih dalam koridor salam, jalan yang mengarahkan kepada keselamatan, maka pada hakikatnya itu tetap satu koridor. Jadi pada hakikatnya adalah apakah jalan itu diridhoi oleh Allah atau tidak, apakah amalan itu diridhoi oleh Allah atau tidak. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan penafsiran yang agak berbeda walaupun sebenarnya sama. Maksudnya adalah seseorang bisa jadi menuju keselamatan, menuju jannah Allah, keselamatan di akhirat, kebahagiaan di akhirat, ada yang melalui jalan sholat, ada yang melalui jalan puasanya, ada yang melalui jalan sedekahnya, ada yang melalui jalan tazkiyatun nufusnya. Maka berbeda-beda jalan mereka untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Akan tapi pada hakikatnya mereka berada di atas satu jalan yang sama, siratal mustaqim. Kemudian penulis berkata, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Dzalikal mazkur wasaqum litanalu bihi darajat at-taqwa. Sesuatu yang disebutkan sebelumnya Al-An'am ayat 151, ayat 152 itu menyebutkan tentang wasiat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan derajat takwa. Kalau kita menerapkan apa yang ada di surat Al-An'am 151 152 yang telah kita jelaskan ya di pekan-pekan sebelumnya, maka kita akan mencapai derajat takwa. Walilizamu bima amrallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa berpegang teguh kepada apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Kemudian penulis membawakan sebuah hadis. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, atau sebuah athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, man arada ayanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamu falyaqra' qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Barang siapa, ini kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin untuk melihat wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatam, yang di situ ada stempel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah firman Allah qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, yaitu surat Al-An'am 151 sampai 153 sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi Ibnu Mas'ud berkata, man arada, barang siapa yang ingin untuk melihat atau mengetahui wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-istifham huna lil hathi wat tashwiq wal lam fi qawlihi falyaqra' lil irsyad. Ya, jadi Ibnu Mas'ud menyebutkan, ya, man arada yanzuru ila wasiyati Muhammad, siapa yang ingin membaca wasiat, mengetahui wasiat Muhammad. Nah, siapa di sini? Pertanyaan yang diajukan oleh Ibnu Mas'ud di sini adalah untuk menyemangati. Ya, menyemangati orang-orang supaya mereka mengetahui, ingin mengetahui wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat Muhammad, al-wasiyah di sini bimakna al-ahad. Wasiyah di sini maknanya adalah ya wanti-wanti gitu ya, sesuatu yang diwasiatkan. La yakunul ahd wasiyatan illa idza kana fi amrin ha. Wasiat itu tidaklah disebut wasiat kecuali ya dalam perkara yang penting. Maka di sini kemudian kita lihat bagaimana Ibnu Mas'ud, beliau berkata, barang siapa yang menginginkan untuk mengetahui wasiatnya Muhammad, beliau menyebutkan Muhammad langsung tanpa menyebut nabi misalnya, tanpa menyebut Rasulullah misalnya. Bolehkah kita menyebutkan ya seperti perkataan Ibnu Mas'ud ini, siapa yang mau mengetahui wasiatnya Muhammad, nah, langsung tanpa ada kata-kata wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ya Ibnu Mas'ud, hadza ta'bir min Ibnu Mas'ud yadullu ala jawazi mithlih, bahwa ya redaksi dari Ibnu Mas'ud ini menunjukkan bahwa boleh untuk mengucapkan yang seperti ini tanpa mengucapkan ada kata Nabi sebelumnya. Ya, itu boleh, akan tapi dengan catatan. Ya, ini akan dijelaskan, ya. Misal qala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya ya seseorang berkata Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda tanpa menyebut Nabi Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, langsung menyebut Muhammad atau menyebutkan wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak masalah dengan catatan. Catatannya apa? Ya, catatannya nanti disebutkan itu ketika kita ya tidak berbicara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena yang dilarang itu adalah ketika kita memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dengan menggunakan nama beliau. Wala yunafi qaulahu ta'ala la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'd. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul itu seperti panggilan antara kalian dengan kalian yang dengan antara kalian dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau kita bisa misalnya memanggil teman kita langsung kita panggil namanya misalnya, maka Allah melarang kita untuk langsung memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama beliau. Ini kalau ya, kalau memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kalau kita mengabarkan misalnya Ya, seperti Ibnu Mas'ud tadi, barang siapa yang ingin untuk mengetahui wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini sebagai orang ketiga, bukan orang kedua yang kita ajak bicara. Dan kita tidak mungkin, ya kita sudah tidak bisa mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu boleh, ya itu boleh. Itu mengapa ya yani karena doa Rasul huna ay munada fala taqulu 'inda al-munada ya Muhammad. Maka ketika kita memanggil Rasul, janganlah kita menggunakan kata ya Muhammad, wahai Muhammad, tidak boleh. Akan tapi katakanlah ya Rasulullah atau wahai Nabi Muhammad, itu boleh. Akan tapi untuk mengabarkan, fa huwa awsa' min babit talab. Ketika kita mengabarkan sesuatu seperti perkataan Ibnu Mas'ud tadi, maka itu lebih luas, lebih lapang daripada ketika kita memanggil, ketika kita berbicara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, boleh bagi kita untuk berkata ana tabi'un li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mengikuti Nabi Muhammad, aku mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh bagi kita untuk mengucapkan lafaz selawat Allahumma shalli ala Muhammad, tanpa mengucapkan Allahumma shalli ala Nabi Muhammad atau Allahumma shalli ala Rasulillah. Ya, jadi ketika kita boleh untuk mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, maka demikian pula perkataan Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin mengetahui wasiatnya Muhammad, nah itu juga boleh. Walaupun ya, jadi boleh itu belum tentu yang afdol. Ketika kita katakan boleh, itu tidak sama saja ya, bukan kita berkata bahwa kita harus senantiasa berkata ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada nabi, ada kata nabi sebelumnya, tidak. Akan tapi kita katakan yang lebih afdol adalah kita katakan dengan kata nabi sebelumnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita sebut beliau dengan Rasulullah. Ya, jadi barang siapa yang mengikuti Rasulullah, nah seperti itu. Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi ya mencari yang lebih afdol, walaupun tanpa menyebutkan kata nabi sebelum nama beliau, itu juga tidak masalah berdasarkan praktek sahabat, yaitu apa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian allati 'alaiha khatamu, yaitu wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada stempel beliau di wasiat itu, ya. Apa yang dimaksud dengan wasiat di sini? Laisat wasiyah maktubah maktuman 'alaiha. Sebenarnya bukan wasiat yang ditulis di sebuah kertas atau di sebuah apapun medium saat itu, kemudian ada ya capnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusi bisyai'. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mewasiatkan sesuatu sama sekali di apa namanya? Di lembaran kemudian ada stempelnya, tidak ada sama sekali yang seperti itu. Yang wa yadullu lil dzalik, yang menunjukkan hal ini, yang menjadikan dalil atas hal ini adalah bahwa Abu Juhaifah sala Aliyan bin Abi Thalib. Abu Juhaifah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Hal ahida ilaikumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyai'? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada engkau ya sesuatu?" Faqala Ali, "La." Ali berkata, "Tidak." والذي فلق الهبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى في القرآن وما في هذه الصحيفة. Ali berkata, tidak, akan tetapi demi zat yang memecahkan biji-bijian sehingga biji-bijian itu bisa tumbuh tanaman, وبرأ النسمة, dan demi zat yang menciptakan ruh dan jiwa, إلا فهما يؤتيه الله تعالى في القرآن, kecuali ya, tidak ada beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sama sekali kecuali pemahaman yang Allah berikan di Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sebenarnya adalah wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ya tidak ditulis di kertas kemudian distempel, tidak ya. Wa ma fi hadhihi shahifah, dan kecuali apa yang ada di lembaran-lembaran ini. Ya, ada lembaran, ada manuskrip yang dimiliki Ali, dan itu tidak ada stempelnya. Kila wa ma fi hadhihi shahifah. Kemudian Abu Juhaifah bertanya kepada Ali, apa yang ada di shahifah ini? Apa yang ada di lembaran-lembaran ini? Maka Ali berkata, al-aql wa fikakul asir wa la yaqtula muslimun wa la yuqtala muslimun bi kafir. Yang pertama adalah al-aql, yaitu dia ketika seseorang itu berbuat kriminal kepada orang lain sehingga melukai akalnya. Al-aql di sini bukan akal maksudnya, tapi dia, uang dia, denda. Ketika seseorang berbuat kriminal, misalnya bikin orang menjadi, mohon maaf, gila gitu misalnya, atau membuat orang misalnya menjadi tidak bisa berpikir sebagaimana sebelumnya, atau ya kesehatannya terganggu, kesehatan mentalnya terganggu. Nah, ini kriminal seperti ini tidak ada bekasnya di badan, tapi bekasnya di mental, di psikologis, di psikis. Islam mengatur itu semua. Maka apa dendanya ketika seseorang melakukan kriminal seperti ini? Kata Ali, itu disebutkan di manuskrip ini. Zahirnya manuskrip tersebut, catatan tersebut tidak diberikan oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus ketika beliau mau meninggal, tidak. Akan tetapi itu adalah catatannya Ali atau catatannya para sahabat ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang hukum-hukum itu kepada mereka. Ya, jadi tidak mesti itu di akhir ketika Nabi Muhammad SAW mau wafat kemudian mewasiatkan secara khusus. Ya, jadi yang pertama yang ada di manuskrip tersebut adalah diat terhadap kriminalitas terhadap akal, kriminalitas terhadap psikis. Wa fi kakul asir. Yang kedua yang tertulis di manuskrip tersebut adalah fi kakul asir, tebusan untuk tawanan. Ya. Tata cara secara fikih tentang aturan-aturan yang detail tentang tebusan untuk tawanan. Kemudian yang ketiga, perintah Nabi Muhammad SAW agar kita tidak mengkisos muslim ketika dia membunuh orang kafir. Ya, akan tetapi tidak dikisos, akan tetapi ada hukuman lainnya, bukan dalam bentuk kisos. Ya, tapi tetap ada hukumannya. Jangan dianggap tidak ada hukuman. Fala yadhunnu anna Nabi SAW awsa bihadhil ayat wa wasiatan khassah maktubah. Maka ketika Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang mau mengetahui wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah Qul ta'ala atul maharram 'alaikum rabbukum, surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Maka jangan dipahami bahwa dari perkataan Ibnu Mas'ud tadi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan secara khusus surat Al-An'am dari 151 sampai 153 tadi ditulis di sebuah manuskrip atau kertas, tidak. Kemudian distempel, tidak. Ya, akan tetapi Ibnu Mas'ud beliau melihat bahwa ayat-ayat ini mencakup keseluruhan perkara agama. Ya, jadi ini termasuk ijtihadnya Ibnu Mas'ud, istimbatnya Ibnu Mas'ud. Seandainya perkara seluruh perkara agama ini mau dirangkum, mau diringkas menjadi hanya beberapa ayat saja, maka Ibnu Mas'ud melihat ya keseluruhan perkara agama ini terangkum dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Kemudian jadi faka'annaha al-wasiyah allati khatama 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abqaha li ummati. Maka seolah-olah berdasarkan istimbatnya Ibnu Mas'ud, tiga ayat tersebut seolah-olah adalah wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau stempeli di situ, ya beliau bubuhi cap beliau, stempel beliau, dan beliau ingin menyampaikannya kepada umatnya. Wa hiya ayatun 'azimah. Ayat-ayat ini, tiga ayat tadi, Al-An'am 151 sampai 153, itu adalah ayat-ayat yang mulia, ayat-ayat yang agung. Idza tadabbara al-insan wa 'amila biha hasala lahu al-awsaf al-thalatha al-kamila. Ketika seseorang itu mentadabburi tiga ayat tersebut, mengamalkan ayat tiga ayat tersebut. Ya, kita lihat, kita ingat ya ayat apa perintah yang pertama yang disebutkan di tiga ayat tadi, janganlah kita berbuat kesyirikan. Yang kedua, ya berbaktilah kepada kedua orang tua kita dan seterusnya. Kalau kita mengamalkan ini semua, maka hasadat lahul awsafus salasah al-kamilah. Maka akan tercapai tiga sifat sempurna pada dirinya. Yang pertama adalah al-aql, yaitu akal yang sehat. Wattazakkur, ya mengingat Allah. Wattaqwa, dan takwa kepada Allah. Maka di sini, ya jadi Ibnu Mas'ud, di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari asarnya Ibnu Mas'ud adalah bahwa berdasarkan istimbatnya Ibnu Mas'ud, istihadnya Ibnu Mas'ud, Tiga ayat tadi 151 sampai 153 itu adalah ikhtisar, ringkasan dari ajaran Islam seluruhnya. Masya Allah. Kemudian penulis menyebutkan hadis berikutnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qol kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku berbonceng bonceng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan, Mu'adz bin Jabal di belakang. Ya, boncengan di apa? Kendaraannya yaitu himar, yaitu keledai. Faqala li, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, atadri mahaqqullahi 'alal ibad wa mahaqqul ibadi 'alallah." Maka ketika berboncengan di atas keledai tersebut, ya kita bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boncengin Mu'adz bin Jabal dengan menggunakan keledai. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau menunggangi keledai. Yang kedua, beliau boncengin Mu'adz bin Jabal. Biasanya orang yang biasanya raja itu tidak naik keledai. Biasanya naik kuda atau paling banter naik unta begitu ya, dengan aksesorisnya dan seterusnya. Dan seorang raja biasanya tidak mau boncengin rakyatnya, ini siapa gitu kan? Betul tidak? Kalau kita bayangkan ini, Masya Allah, kita bisa membayangkan ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau naik keledai kemudian boncengin Mu'adz bin Jabal. Selama berboncengan tersebut, maka ini juga menunjukkan bahwa boleh ya kita menaiki keledai ya. Selama keledai tersebut tidak masalah, tidak keberatan gitu ya. Kita enggak terlalu gendut gitu. Tidak menzalimi binatang tersebut, maka tidak masalah. Ala kulli hal, di sini tidak ada keledai, jadi ada atau tidak di Indonesia? Tidak ada. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki keledai tersebut, beliau bertanya kepada Mu'adz. Jadi ini menunjukkan walaupun hanya dalam perkara ketika lagi di jalan nunggangin keledai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap berbicara masalah ilmu. Tetap mengingatkan kepada Allah, tetap membahas ilmu, ya. Akan tapi tentunya ini tidak boleh kita kiaskan, kita naik motor kemudian kita berbicara sambil tolah-toleh dengan orang yang kita bonceng, tabrakan nanti. Ini naik keledai ya, jadi aman insyaallah gitu ya. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah atas hambanya dan hak hambanya atas Allah?" Ini pertanyaan yang sangat mengagetkan. Ya. Kenapa? Kalau ditanya hak Allah atas hambanya, berarti apa? Kewajiban hamba kepada Allah, itu kita bisa paham. Tapi kalau ditanya kemudian pertanyaan kedua dari Nabi Muhammad SAW, apa hak hamba atas Allah? Nah, ini berarti yang kita bingung. Apa kewajiban Allah kepada kita? Ya, maka Mu'adz bin Jabal, beliau tentu bingung. Beliau berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ya menjawab, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hambanya atau kewajiban para hamba terhadap Allah adalah agar para hamba tersebut beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Itu kewajiban para hamba kepada Allah. Hak Allah kepada atas para hamba. Akan tetapi, haqqul ibadi 'alallah, hak para hamba atas Allah atau kewajiban Allah kepada para hambanya, alla yu'adzib man la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya Allah tidak memberikan azab, tidak menghukum kepada orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Ya, ini jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini di sahihain muttafaqun alaih. Ya, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Maka kemudian Mu'adz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Apakah aku kemudian tidak boleh untuk memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Mu'adz ketika mendengar hal itu, ketika mendengar jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ya Allah tidak akan menghukum hamba-Nya yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali, Mu'adz langsung berpikir mau menyebarkan hal ini kepada ya manusia, kepada orang-orang. Maka lihat bagaimana semangat dakwahnya Mu'adz bin Jabal ya. Qala la tubashirhum fayattaqilu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sebarkan perkataan ini fayattaqilu sehingga mereka bersandar kepadanya. Ya, apa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita baca penjelasannya di sini. Qauluhu radif bi makna radif, ay raqib ma'ahu khalfahu fa huwa fa'il bi makna fa'il, misal rahim bi makna rahim wa sami' bi makna sami'. Ya, radif itu maknanya adalah radif, ya. Radif maknanya adalah radif. Apa namanya? Boncengan, ya. Maka ini satu wazan, satu pola dengan, ya, misalnya rahim itu bermakna rahim, sami' bermakna sami, gitu ya. Sami' itu sin mim ya ain, itu bermakna sin alif mim ain, ya. Orang yang mendengar, sami', ya, orang yang mendengar. Rahim, orang yang memberikan rahmat, apa, yang merahmati, ya. Maka kata sami' dan rahim itu termasuk kata yang bisa dinisbatkan pada makhluk, ya. Akan tapi kita juga mengetahui bahwa Ar-Rahim adalah nama Allah, As-Sami' adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qauluhu ala himar ay ahli li'anna al-wahsy la la yurkab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggangi keledai. Yang dimaksud keledai di sini adalah keledai ahli, bukan keledai wahsy. Karena keledai itu ada dua, keledai ahli, ya, himar ahli dan himar wahsy. Keledai ahli itu maksudnya keledai yang jinak, yang dipiara oleh orang-orang, yang dia tinggal bersama orang-orang, dan para ulama berkata tidaklah keledai itu kecuali dimiliki oleh orang-orang, gitu ya. Itu namanya keledai ahli. Dengan kata lainnya, ini adalah keledai piaraan, ya. Sedangkan keledai wahsy adalah keledai liar, keledai yang tidak punya pemiliknya, kemudian, ya, tinggalnya bukan di pemukiman orang-orang, itu namanya keledai liar. Di hukum fikih nanti dibedakan hukumnya, apakah boleh kita makan daging keledai jinak, apakah boleh kita makan daging keledai liar, itu beda hukum fikihnya. Di antara hukum fikihnya, keledai liar itu tidak ditunggangi, karena yang ditunggangi itu adalah keledai piaraan, keledai jinak, ya. Dan kalau tidak salah Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa na'am, ada perbedaan secara secara fisik, apakah keledai itu keledai jinak atau keledai liar, ya. Imam Syafi'i berkata demikian. Itu mengapa syariat menghalalkan keledai yang satu, mengharamkan keledai yang lain. Itu dibahas di fikih. Kemudian penulis berkata atadri, yakni ata'lam. Jadi Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, apakah engkau mengetahui? Maka di sini Nabi Muhammad SAW bertanya. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal dalam rangka supaya Mu'adz itu, ya, lebih mudah untuk bisa mengingat pertanyaan ini, atau lebih bisa mengingat materi atau faidah ilmu ini, ya. Mahaqullahi 'alal ibad ma aujabahu 'alaihim wa ma yajibu ayyu 'amiluhu bihi, ya. Pertanyaan pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Apa hak Allah atas para hambanya? Yani apa yang Allah wajibkan atas mereka? Apa kewajiban mereka? Apa amalan yang mereka, ya, diwajibkan untuk melakukannya? Itu yang dimaksud dengan pertanyaan ini. Wa alqahu ala Mu'adz bi sighati su'al liyakuna ashadda huduran liqalbihi hatta yafhama ma yaquluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menanyakan atau menyebutkan faidah ilmu ini kepada Mu'adz dalam bentuk pertanyaan, supaya liyakuna ashadda huduran, supaya faidah ilmu ini lebih lengket diingat oleh Mu'adz bin Jabal, sehingga dia lebih paham apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah di antara metode mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sedang bikin, ya, draft, ya, sedikit, ya. Metode mengajar Nabawi. Ya, apa? Dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa metode, bagaimana metode beliau ketika beliau mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Di antaranya adalah dalam bentuk tanya jawab. Itu mengapa? Kalau di kelas mahasiswa, kalau ditanya, atau apalagi kita sebut namanya, gitu kan, itu langsung yang ngantuk langsung hilang, Kemudian yang ditanya langsung, pertanyaan itu langsung teringat gitu kan. Sampai bertahun-tahun berikutnya, saya dulu pernah ditanya sama bapak. Ya, jadi metode mengajar dengan bentuk tanya jawab itu sangat efektif. Ya, sangat efektif. Jadi kalau bisa mungkin mahasiswa yang di sini store nama. Saya tanya, saya sebutkan namanya, kemudian kita tanyakan materi-materi yang sudah lalu, murojaah ya. Masyaallah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, pertanyaan kedua, ma hakul ibadi 'ala Allah? Apa hak hamba atas Allah? Yakni ma yajibu ayyu 'amilahum bihi? Apa yang Allah apa yang harus Allah lakukan untuk ya kepada para hambanya? Wal ibad lam yujibu syai'an. Yang mewajibkan ini bukan para hamba, ya. Haknya hamba terhadap Allah, berarti apa? Kewajiban Allah terhadap para hambanya. Siapa yang mewajibkan? Bukan para hamba. Akan tetapi Allah sendiri yang mewajibkan ya dirinya sendiri. Fadlan minhu ala ibadi, sebagai karunia kepada para hambanya. Ya, jadi yang mewajibkan sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk karunia kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya sendiri rahmah. Ya, jadi Allah ya mewajibkan untuk dirinya sendiri ya untuk merahmati, memberikan rahmat kepada para makhluknya. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Barang siapa yang melakukan sebuah kesalahan, sebuah keburukan bijahalatin, karena kejahilannya, tsumma taba min ba'dihi, kemudian dia bertaubat setelah melakukan kejahilan keburukan tersebut, wa aslaha, kemudian dia memperbaiki kondisinya, memperbaiki dirinya, fa annahu ghafurur rahim, maka Allah itu maha mengampuni dan maha merahmati. Ya, jadi rahmat yang Allah berikan adalah ketika Allah mengampuni kita atas kesalahan-kesalahan kita. Tentunya manusia adalah makhluk yang lemah, ya, makhluk yang sering melakukan kesalahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu ya mengampuni para hambanya ketika para hambanya tersebut bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ujaba subhanahu ala nafsihi ay yarhama man amila su'an bijahalatin. Maka Allah mewajibkan atas dirinya sendiri untuk merahmati orang-orang yang melakukan keburukan karena kejahilan. Ya'ni bisafahin wa adami husni tasarrufin. Kejahilan yang dimaksud adalah ya keteledoran, kecerobohan, wa adami husni tasarruf, dia tidak bisa berlaku baik gitu ya, sesuai dengan syariat. Maka itu pada hakikatnya adalah kejahilan. Ketika seseorang melakukan keburukan ini, tsumma taba, kemudian dia bertaubat, kemudian dia wa aslah, kemudian dia memperbaiki kondisi dirinya kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ya mewajibkan dirinya sendiri untuk memberikan rahmatnya kepada hamba ini, yaitu dengan mengampuninya. Wa ma'na kataba ay aujaba. Kemudian penulis berkata, "Qultu Allahu wa rasuluhu alam." Kita lihat Mu'adz bin Jabal ketika ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Mu'adz bin Jabal berkata, "Allahu wa rasuluhu alam." Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Ini jangan dijadikan hujah kalau ujian, disebutkan Allahu a'lam. Ya, jangan dijadikan hujah. Dan Mu'adz bin Jabal di sini menyebutkan tidak hanya Allahu a'lam, akan tapi Allahu wa rasuluhu a'lam. Mengapa? Karena yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang lebih mengetahui perkara syariat daripada orang selain beliau, daripada Mu'adz sendiri, daripada kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui. Jadi kalau pertanyaannya adalah tentang perkara syariat, hukum masalah halal haram, tafsir Al-Quran dan seterusnya, boleh kita mengatakan di zaman ini Allahu wa rasuluhu a'lam. Akan tetapi kalau kita ditanya tentang kemarin si fulan datang gak ya, kita hanya boleh berkata Allahu a'lam, tidak boleh berkata Allahu wa rasuluhu a'lam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang terjadi di dunia ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, kecuali yang diwahyukan oleh Allah semasa hidup beliau bahwa nanti akan terjadi begini dan begini, yaitu Itu dari wahyu. Akan tapi hukum asalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui detail-detail yang terjadi setelah beliau meninggal dan detail-detail yang terjadi di tempat yang jauh dari beliau kecuali itu dikabarkan oleh orang gitu ya. Beliau adalah manusia biasa. Kemudian maka di sini Mu'adz bin Jabal berkata Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, ini sudah azan. Maka kita katakan tadi, ya, beliau menyebutkan Allah wa rasuluhu a'lam karena beliau memang tidak mengetahui jawabannya dan setelah itu baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Maka insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan pekan depan insyaallah. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat, bisa kita amalkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.